توبة إلى الله وتفرجا إلى أهل الكرام مرضى ذلك ونحضر أرواحهم الطاهرين. إن الله يخلهم ويرحمهم ويولي درجاتهم وأن الله يدخل نيتنا في نفسهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا ويمدنا عن عبادتنا من مجاهدهم غفران الذنوب وشكر الله ما راحتي راحل الشهيد محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنت عليهم وعليهم ولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل قول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل قول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل رجل من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسخط الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معظوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا لمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العليم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan kitab Irsyadul Ibad saking Masjid Agung Kota Bangil kang dipun rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ngaturakan kalimat syukur dumateng Allah niat mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah ikang sampun dipun paringaken dumateng kula jenengan sedaya terus menerus dengan nikmat niku kula panjenengan saged iktikaf wonten masjid ngerantos salat jamaah isya dan kita ngaji golek rahmate Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dosa dan kesalahan kula panjenengan sedaya sekeluarga dipun sepunten kali Allah Subhanahu wa taala. Manah kula panjenengan sedaya mugi-mugi dipun bikak dipun paringi cahaya keimanan dipun paringi hidayah pitutuh dipun paringi ilmu sing manfaat dipun tulungi Gusti Allah saged ngelampahi napa sing dados tugas kebutuhan kula panjenengan dumateng Allah lan Rasulipun dipun lindungi kali Gusti Allah muga-muga dipun dadekna wong sing slamet di dunia wal akhirah dipun badhasaken tiang ingkang sae dipun paringana husnul khotimah indal maut muga-muga sing sakit dipun paringana saras sing kagungan hajat dipun tekaaken hajate kali Allah kelawan gampang. Nerusaken kitab Riyad Irsyadul Ibad babun niyahah wa tawabi'iha wa istima'iha bab sambat-sambat cerit-cerit dan yang mengikutinya wahuma dipun riwayatakan saking Imam Bukhari dan Muslim an Abdillah ibn Mas'udin saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Pilih Gusti Kanjeng Nabi Jawa laisa minna. Laisa oraono iku minna saking golonganku. Jawuhi Kanjeng Nabi, duduk golonganku, duduk ajaraku, duduk piwulangku. Meskipun tiang niku wau ngaku iki pesene Kanjeng Nabi, sapa ae sing lakoni? Sinten Kanjeng Nabi? Man wong lakoma kang napui sapa man al khududa ing pipi. Kapan de'e niku wau kena coba? Mbok coba kematian, mbok coba apa? Oleh gak trimo, oleh nelongso nrimo coba niku wau sampai gepuk-gepuk awak. Kadang ngampleng dasi, napui pipine. Tiap daerah siji kelakuane. Ya, lek wong Arab napui pipine, lek wong Jawa ngeplaki dasi, lek wong liya getruk-getruk sikile. Wis sebangsane ngono iku lah. Wasyaqqal juyub. Mari ngono nyuwek-nyuwek klambine, nyakot-nyakot klambine. Ula apa kon ngono? Dudukno gak trimone nanggene Gusti Allah. Unda iki tak gawe ngene, wis enggak. Dari Kanjeng Nabi. Lek kelakuan ngene iku tandane kon gak trimo nang Gusti Allah. Kon niati apa ae gak iso. Iya. Yeah. Aku niat ngene gak keliru. Padha ambinge ten lho. Lek jenenge njukuk barange wong iku dosa. Enggak tak niati sedekah nang ngene anak yatim dosa. Barang haram, barang maksiat gak kenek diniati api. Sing kenek diniati iku barang sing mubah, dibenarkan, diperbolehkan oleh agama, baru diniati. Lekne barang iku mang kelakuan iku wis dilarang, diharamna, kali agomo alasan apapun tidak boleh. Siapapun yang menjalankan boten angsal, gak oleh ditiru. Ya. Wada'a bidak wal jahiliyati, sambat-sambat kelawan sambate wong jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Wong sing biyen durung kenal agama. Waduh mbok, gak oleh. Ya, yeah. Seberat apapun beban kula kali sampean, ojo nyeluk mbok. Celuen Gusti Allah. Kalimat apapun gak boleh. Ya. Terus lek kula kali sampean ningali ana wong susah, kula apa sampe gepuk-gepuk awal, iki sunah untuk meratapi kematian cucu Nabi. Sapa ae sing ngomong ojo dirungokno, ojo kepencut, iku Kanjeng Nabi gak ngakoni, Kanjeng Nabi gak ngajari, saking pinteri setan. Umpama Nabi pun yang meninggal, sampean melakukan itu gak boleh. Yeah. Cukup kula kali panjenengan donga nang ngene Gusti Allah. Nrimo peparinge prilakune Gusti Allah. Yaf'alu ma yasha. Yeah. Kados iki sing didhawuhaken Syekh Abdul Ghafir Jailani. Yeah. Wa in kunta lek ne sampean niku wau dalam keadaan dicoba fastahil bisabri, maka kita sikapnya harus sabar. Lek dalam keadaan enak, maka kita harus bersyukur. Wal Hakim wa Ibnu Hibban salah satun ono perkara telu minal kufri billahi, termasuk kelakuane wong sing kufur nanggene Gusti Allah. Dudu wong iki lek nglakoni kelakuan terus dadi kafir, dudu ngene lho. Jadi ini Gusti Allah lakon udkhulu fisilmi kafah, masuklah dalam agama Islam itu secara menyeluruh totalitas. Ya, yeah. Adat istiadat dirubah. Ya, yeah. Lek nikirane adat istiadat itu tidak bertentangan dengan agama, disesuaikan. Ya, yeah. Dan sesuai dengan agama Islam. Dia telu kelakuan iki sing termasuk si kelakuane ajarane piwulangane wong sing kubur-kubur nanggene Gusti Allah. Nomor siji, syakul jaibi. Lek nerimo nemoni susah coba deeni kuahu nyuek-nyuek klambine. Rasaku gini Jawa gak ono koyoke nggih ya. Nggih ya. Tapi kadang-kadang narik-narik klambi lak onten ah. Nggih ya. Nuarik-narik klambine sarunge ngono koyoke ono. Nggih ya. Lek ngene medhure kadang-kadang nyakoti kelambine ngeten iki. Iya. Lah lek ngene kene apa umpama to. Kon sakniki wayahe anu mati kudu gawe pakaian ireng. Lah. Iya. Jangan. Jangan. Nanti lek kon dadek ngono iku menjadikan tanda-tanda orang gak kafir. Wis kon usah utawa enggak ojo diketok-ketokno. Ya, kecuali lekne dikongkon Gusti Allah. Contone ya apa? Wong wedok ditinggal mati sing lanang, ojo dandan. Ngatena. Ojo dan dandan iku masa iddah. Ojo nawak-nawak no awakmu pancet ketok seger, tapi ojo menawa. Gak oleh susah, gak oleh murung, gak. Ya, yeah. Pancet biasa saja. Lah kok duduk-duduk no, ulah apa kok duduk no, Gusti Allah wis weruh. Kon jauh welas teko wong liya dah. Gak usah. Tunjukkan kepada Allah. Tinggal. Siapapun yang melakukan itu adalah karen-karene ajarane wong sing kubur nanggene Gusti Allah. Gak terima nang Gusti Allah. Nomor siji ngene iku wau, lek kapan kena musibah de'e niku wau nyuwek-nyuwek, narik-narik utawa sebangsane merusak pakaian utawa kelambi. Apa al-jaibu niku tukul komis? Niku bunderane utawa pucuke kelambi. Jangan. Ya. Umpama sampean waktune susah kelambine diketok, mari ngono disrewet-srewet ngene gak oleh. Ya salah. Ya. Lah terus yo napa Ustaz lekne tiyang niku ngagem pakaian umpama to. Gaya pakaian ireng to gaya kelambian putih cekne waktu ngene. Asal tidak ada niatan duduk no susai ngandak no susai nang wong liya tidak apa-apa. Lek tujuane ndudukno aku iki susah, aku nrimo ngene nang wong liya, itu yang tidak boleh. Sambat nang wong liya, gak trimo nang Gusti Allah. Sing nomor loro, wan niyahatu. Niyahah ngoten artine jerit-jerit sambat gak terima. Sampean bedakno lho, sampean bedakno. Sampean urip ana bangil, macem-macem wong sing ngerti agama cekak-cekak. Nangis haram masuk dosa, syirik jangan. Sing gak oleh cak niyahah. Jerit-jerit purik gulung-gulung mari ngono kencak-kencak gak oleh. Lek wis terlanjur awak iki nangis sampai metu swara empeten. Iya, yeah. Kuatir lek metu swara banter-banter dikategorikan digolongno wong sing jerit-jerit. Kadang-kadang kan ngoten enggak. Kuoso de'e niku wau rindo aku rindo tapi sik nangis lonten ah. Kadang-kadang kiai ngono ah ya Allah apa sampean kok nangis ya Allah gak kuat. Iya. Yeah. Memang itu disuruh. Iya. Yeah. Lek kapan ana wong gak nangis dengan kematian seorang alim perlu ditanyakan ada unsur kemunafikan ini hati-hati meskipun hadis ini dhaif. Iya. Terus susahi model apa? Ya susah njaluk nang Gusti Allah. Gusti ini ki kehendak sampean ajirni bi musibati berikan pahala dalam cobaan ini. Wahlubni bi akibi khairum min hadza. Tolong carikan ganti orang yang kau ambil yang lebih baik. Cukul. Ya. Kadang-kadang seminggu meratapi, mari ngono kumat meneh, repot. Ya. Jadi jerit-jerit meratapi musibah itu termasuk karene wong kafir. Yang ketiga, wata'nu ngilok-ngilokno, ngremenno, bin nasabi dalam nasab. Koni turunane opo? Kebalikan dari hal ini, membanggakan nasab dengan tujuan ngenyek wong liya termasuk karene wong kafir. Oleh sampean ngomong aku turunane Joko Tingkir gak popo, golek ono nasab sampean gak popo. Jarene Habib ngeten, kon bangga ambek mbamu, pola mbamu kiai, pola mbamu wali, mbamu lho sing kon wangan nang ngene ku mblenek delok kon apa? Potongamu lho ngaku-ngaku tok gak kaya embamu. Lek sampean goleki nasab sampean wis ketemu isino lek gak kaya kelakuane embae. Ya. Nilokno nasabe wong liya ora oleh membanggakan nasab dirinya sendiri dengan tujuan nyenyek nasabe wong liya iku tidak boleh. Iku katutane karen-karene kelakuane wong kafir. Iya. Di Islam boleh mencari nasab niku boleh. Memang dianjurkan cek ni rubah tesiawa koni cicak turunan ni kiai santri duduk koboi. Tak ada nak? Tak ada tak? Jadi sampean lek jadi koboi cek nemen gak pantes si. Cek nemen dolime lah ngeten nah. Kalek kula kali sampean awak iki rek turunane koboi. Ngeten nah umpama mosok tak gak iso dadi turunan santri iso kapan kon iku mang kumpul ambek wong santri dan ikut Delo'en. Cerita Ashabul Kahfi. Sopo sing dicerita no kewan. Saking ae Gusti Allah gak gawe menungso. Kewan apa? Asu. Asu iku lek dolen ambek sampean. Sampean kena jilat asu. Dikongkon. Nyasui, basui. Napa kongkon ngumbah ping pitu saking apane nun saking eleke tak ngoten nggih ya saking janggete terus apa ana menungso sing luwe elek teko asu dada walakot karamna bani adam wa hamalnahu bil barri wal bahri asu asore eleke kaya ngono iso mlebu swarga sebab kumpul ambek wong api tapi akhlake asu kaya kiai cocok ngene macake masak santri akhlake sik pancet kobo boyo jo emang ya yeah. Nah itulah sebagai bukti wong asore yo apa ada jalan untuk menjadi baik dengan musahabah bersahabat kumpul ambek wong sing sae dengan tujuan ikhlas. Lek sampean niku ikhlas ojo ngene. Kapan aku koyo ngene? Ojo muni kapan? Nanti kamu akan diberi oleh Allah. Lek sampean ke susu, wah, umpama aku digawe Ustaz Mahmud juga ngene. Aku digawe ngono. Ngedol Ustaz sampean. Iya. Yeah. Aku digawe Yai Nur Kholis, aku digawe niki, aku digawe niki. Ngedol sampean. Terus ya apa? Sak suwene sampean sak anak turu sampean gak kira iso mulya. Bukti sudah nyata. Nglarakno atine wong liya. Manuto wis melok kiai pasti mendapatkan berkah. Ojo dipola. Dipola ya apa? Yo gawe dhewe niku wae ngedol kiai iki. Macam ngono arep ngene putune aku ngene jangan ya yeah. sing ikhlas. Terus telu niku wau. Lek kula kalih sampean niki wau sik ketemun telu iki tandane sik durung mlebu Islam secara kafah, ditinggal. Telu niku wau. Napa? Kita itu lek nemu musibah ginjal-ginjal getruk-getruk niki wau iki termasuk ya. Yeah. Mari ngono sambatan dan lain sebagainya. Wa Ibnu Majah. Dawuh sapa Imam Ibnu Majah saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-niyahatu min amril jahiliyah. Sambat-sambat jerit-jerit nangis krana ana musibah, ana lara iku min amril jahiliyati, iku ngono gawane wong jahiliyah durung mengenal Islam. Islami didelek. Wa innanna ikhata, wong sing biasa jerit-jerit gak terima, kencak-kencak, gulung-gulung, jambak-jambak rambut, narik-narik kelambi. Lek kapan nemu musibah, ida matat. Lek nede'i kumang sampai ketututan mati. Walam tatub durung tobat. Sik ngelakoni ngunu pancetai mulai bian sampai tuwek memah mati. Yopo yopo. Dawe Kanjeng Nabi. Koto Allahu lahu siaban min kotironin. Gusti Allah ngegek nong siji kelambi. Ngetok no kelambi min kotironin. Saking aspal utawa saking timah. Kelambi niku kaya sutra, Pak, apik. Iya, iki lho. Olehmu biyen kon nemu musibah jerit-jerit, kelambimu kon suwei tak lironi kelambi. Bae, Pak. Bareng digawe, Masya Allah, jenengi kulit niki coplok langsung. Waras, gak kena di coplok mana. Aduh, terus no, yoiku olehmu. Iku ono neraka. Di kuburan ya begitu. Iya. Wajar an min dahabin nahari. Dan Gusti Allah ngirim nomane koyok sak tongkat ngeten, koyok kecelan, koyok tongkat. Tapi iku lekne dicekel metu mawae tekon roko. Jadi besok ono jenin roko ni ku macam-macam. Oh, wong iki kelambinan napi kok ongkep. Iki tandane wong iki biyen sambat-sambat. Iya. Yeah. Ketoke wong iku mang gagah nggawa tongkat, nggawa ngene, tibane iku mang sing ngene. Oh, iki golongane wong ngene. Iya. Yeah. Ono maneh pemandangan neraka. Wong iku mang kok ususe niku wetenge lara. Mari ngono. Disuduk wetenge ususe dideleh sijili panggenan mbek muter-muter ngene iki ditontok ambek wong akeh. Sapa iku? Oh, iki biyen wong sing ahli ceramah tapi dhe'e emok nglakoni ngilokno wong tapi dhe'e gak ngoreksi awake dhewe. Kuwata dia. Ya. Yeah. Oh, iki ana maneh wong sing masuk angin. Dikerik gak gelem, tapi apa? Golek disetrika, tandane wong segi medit. Gak gelem ngetokno zakat. Kabeh wonten alamatane. Ya. Nggih, muka-muka kula kali sampean dijogo ambek Gusti Allah nggih ya. Ngaji kepingin oleh pitutuh ambek Gusti Allah Gusti kelampahan sing kirang sae mugi sampean tulungi saged ngicalno ninggalno secara tuntas. Ya. Ngaji njaluk pitulung nang ngene Gusti Allah dengan keterbatasan kita. Muka-muka kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah saged ringan nglakoni kelampahan kados tiang ingkang tiang sae dan saleh. Wattabroni inna hadhin nawaiha sak temene wong-wong sing ahli sambat jerit-jerit ginjal-ginjal utawa gulung-gulung yuj'alna yaumal qiyamati saffaini fi jahannam de'ini kuwau dibarisno sing jaga rong baris ya yeah. Wong sing ahli jerit-jerit niki besok dino kiamat dijogo ambek Gusti Allah sing jaga luru dijogo nondi fi jahannam ana neraka. Dadi de'e niku wau disiksa ana ngene siji panggonan sing ngawasi rong peleton rong bari. Iya. Yeah. Sofun an yaminihim wa sofun an yasarihim. Sebagian onok gini kiwo, sebagian baris onok tengen. Iya. Yeah. Terus siapa? Fayambahna ahlin nar kama yambahna al-kilabu. Mari ngono wong sing ahli neraka niku wau jenggong nilokno balangi nglarani nang jene wong sing sambat-sambat niku wau dilokno kate mlayu ga iso wong ana sing jaga ya yeah. Sing jaga ya melok ngilok-ngilokno bisa soro. Ya. Yeah. Wis tah urip ana ngene donya sepisan ayo digawe berjuang supaya mule besok dadi wong sing slamet. Lek ne enak dadi titik enak sak teruse. Ya. Yeah. Muga-muga mawon slamet. Ya. Yeah. Kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Urip ana donya niki perjuangan. Obah kula kali sampean niki diregani ambek Gusti Allah. Nggih, yeah. Obah opo ae? Dawuhe Gusti Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi ghirasatun fil jannah. Sampean ngomong maca subhanallah ngoten dok nggih yeah. Ngomong subhanallah ngoten dok dijukuk ambek Gusti Allah tak reksa tak openi jari Gusti Allah tak rupakno wiwitan tak tandur ana swarga tak kongkon jaga siji malaikat lho. Kira-kira apa wiwitan sing ditandur Gusti Allah ana swarga sing jaga malaikat gak tau turu mati? Gak mungkin. Gak mungkin. Pasti tumbuh subur, berkembang dan rindang berbuah. Pasti. Terus untuk siapa? Untuk wong iki lek wis teko muleh nang kene ndangkekno lho niku wae. Kula kali sampean wonten tiyang yang menghargai gerak kita, ucapan kita selain Allah. Mboten enten. Betul enten. Ayo pompong lisan cangkem iki diregani Gusti Allah. Tandurono sing akeh, tandurono sing akeh. Daripada mesu daripada sambat nang liya-liya. Biasakan, biasakan. Jarine Nabiullah Ibrahim ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane Isra Mi'raj. Ukri'uka salamin ummatika. Nabi Muhammad tolong sampai no salam nang umat sampean. Wa akhbirhum sampean warah umat sampean. Suwarga iku subur, tanahe luas. Kaplingane akeh. Iya. Yeah. Pompong durung dikapling, kaplingono dhisik, tengerono dhisik, gawe yo dhisik. Napa Nabi Ibrahim sing dikaplingno? Subhanallah. Siji tanduran. Walhamdulillah ditandur ana ngene sebelah wetan. La ilaha illallah dicepno ana kidul. Allahu akbar dicepno ana kulon segi empat. Ombo. Ombo diregani ambek Gusti Allah. Kapan diwaca sak iso-isomu sak kober-kobermu ana ndiae. Masih ambek ambek nunggu. Napa dodol bensin ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Daripada lah. Ya, kesempatan kangge kula panjenengan. Ya. Wa Abu Dawud an Abi Said Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawune Abi Said Al-Khudri la'ana ngelaknat ndungakno elek. Ora gelem kecedekan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ihata ing wong kang jerit-jerit sambat gak trimo musibah wal mustami'ata semono uga wong sing ngrungokno sing sambat ambek ngrungokno padha dene. Muga-muga ngaji diluk ngeten niki dibarengi rahmat hidayah Allah dadi ilmu sing manfaat sedaya dirubah rangkang langkung sae kalian Allah. Kangge binjing minggu Ahad ada kita itu ada pengjeris subuhan Al-Busra sampean jak tonggo keluarga anak untuk mengikutinya. Barake membiasakan diri. Lek sampean tahu engko iso istiqomah meskipun dadi waca dhewe engko istiqomah barokah ngoten kesempatan kita. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana wafiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla asya ulama. Ya Rabbana antarafna bi annana antarafna wa annana asrafna ala lada asrafna. Alayna tawba taghsili kulla khawba. واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إجادة تصدي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.